Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan pada tafsir firman Allah Ta'ala, afasihrun hadha, ayat ke-15 dalam surat At-Tur. Afasihrun hadha am antum la tubsirun. Qala rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, amma kaunuhu sihran faqad zahara lahum annahu ahakkul haqqi. Adapun ketika mereka mengatakan bahwa itu adalah sihir, maka sungguh telah tampak bagi mereka perkara yang mereka lihat adalah ahakul haqi, kebenaran sebenar-benar kebenaran, wa asdaqus sidqi, dan juga kejujuran sebenar-benar kejujuran. Al-mukhalifu lis-sihri, yang sangat berbeda dengan bentuk sihir, min jami'il wujuh, dari segala sisinya, tidak bisa dikatakan sihir dari sisi manapun. Wa amma kaunuhum la yubsirun, adapun keadaan mereka bahwa mereka tidak melihat, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, fa innal amra bi khilafi dzalik, maka kenyataannya berbeda dengan hal itu. Bal hujjatullahi qad qamat alaihim, bahkan hujjah Allah, syariat telah tegak atas mereka, telah tersampaikan dengan adanya para anbiya war rusul, para nabi dan juga para rasul. Wada'athum ar-rusulu ila al-iman bidzalik, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus telah mengajak mereka, telah berdakwah, mengarahkan mereka untuk beriman kepada perkara ghaib, bahwa itu adalah perkara yang nyata, telah digamblangkan, telah dijelaskan, mereka faham, dan itu dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Wa qamat min al-adillati wal barahin 'ala dzalik, dan para nabi, para rasul itu telah menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang sangat jelas. Dalil berupa firman Allah Ta'ala, demikian pula dalil secara akli, sesuatu yang bisa dinalar oleh akal pikiran siapapun, hatta orang yang paling bodoh mereka akan faham bahwa yang namanya hari kiamat adalah perkara yang pasti akan terjadi. Ma yaj'aluhu min a'zamil umuril mubarhanatil wadihatil jaliyah, yang semua itu adalah perkara-perkara yang menjadikannya sebesar-besar perkara yang mubarhana, yang telah digamblangkan, yang jelas, yang sangat tampak terang benderang, tidak ada keraguan padanya. Hanyalah orang yang tidak mengimaninya, orang-orang yang pada kalbunya fihi zaygun, adanya penyimpangan, adanya kotoran dalam kalbu dia, enggan untuk beriman kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Baik. Ini satu makna ataukah satu penafsiran terkait dengan firman Allah Ta'ala, afasihrun hadha am antum la tubsirun, yakni terkait dengan apa? Kejadian pada hari kiamat, hukuman Allah pada hari kiamat ini loh, ada. Setelah kalian melihat di hadapan mata kalian, bisakah kalian mengelak? Bisakah kalian mengatakan bahwa ini adalah sihir? Tidak mungkin. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Dan mampukah mereka mengatakan belum datang dalil kepada kami, belum datang penjelasan kepada kami. Allah telah mengutus para rasul kepada mereka. Hujjah Allah subhanahu wa ta'ala telah tegak. Dan pada hari kiamat mereka tidak bisa mengelak. Ataukah makna berikutnya? وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ بِقَوْلِهِ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. Terkait dengan ayat ini. Terkait dengan apa? إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْحَقِّ الْمُبِينَ. Kaitannya adalah dengan perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kebenaran yang nyata, yang sangat jelas, mubin, yang menjelaskan kepada mereka. Demikian pula was-siratil mustaqim, demikian pula tentang jalan yang lurus, agama Islam yang sangat indah, agama Islam yang penuh dengan hikmah. Nah, ai maknanya kalau dibawa dengan penafsiran ini, apa sihrun hadza am antum la tubsirun, yarhamukallah. أي هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سحر أم عدم بصيرة بكم. Apakah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sihir dan adam basiratin bikum, kalian tidak memiliki pengetahuan tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ishtabaha alaikumul amru, sehingga tersamarkan perkaranya atas kalian. Kalian tidak bisa memilih. Kalian tidak bisa menyatakan bahwa ini adalah perkara yang benar. Dan kalian mengatakan bahwa ini adalah sihir. Ya. Sungguh perkara yang jauh dari kata as-sihir. Mereka faham. Mereka adalah para pujangga-pujangga. Mereka adalah para penyair-penyair yang handal. Mereka adalah ahlul lughah, ahli bahasa yang sangat fasih, ya, pada masanya. Mereka faham apa yang disabdakan oleh, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat, ya, adalah hak, benar, dan datangnya bukan dari manusia. Mereka faham kalau kalimat-kalimat, untaian-untaian kalimat yang disampaikan, yang dibuat oleh manusia, demikian kualitasnya. Adapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini. Wa haqiqatul amri annahu awdahu min kulli syai'in wa ahaqqul haqqi. Dan kenyataannya perkara itu adalah perkara yang paling jelas dari segala sesuatu. Demikian pula kebenaran yang paling benar. Mereka sadar namun mereka enggan, hasad, benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hujjatallahi qamat alaihim, dan bahwasanya hujjah Allah subhanahu wa ta'ala telah tegak kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan dalil, ya, dengan firman-Nya, demikian pula mengajak akal pikiran mereka yang sehat untuk bisa menerima, ya, agar mereka sadar bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Kemudian mereka diperintahkan, mereka dilarang. Kemudian ada balasannya kelak pada hari kiamat dengan adanya surga dan neraka. Mereka semua faham. Hujjah telah tegak kepada mereka. Kemudian pada firman Allah Ta'ala, islauha, maka saat inilah islauha, islauha, masuklah kalian. Ay udkhulun nara ala wajhin tuhitu bikum. Masuklah kalian ke dalam neraka, wahai orang-orang yang membangkang terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Ala wajhin tuhitu bikum, dengan bentuk neraka itu meliputi kalian, tidak ada sedikit pun untuk kalian bisa berteduh, menginap, ataukah mencari area yang bisa, ya, selamat dari sengatan api neraka. Wa tastaw'ibu jami'a abdanikum, demikian pula neraka yang tastaw'ib, menyeluruh, jami'a abdanikum, bukan hanya mengenai bagian depannya ataukah bagian atasnya atau bagian kakinya saja. Tastaw'ibu, ya, mana tastaw'ibu artinya menyeluruh, total, seluruh badan. Bisa dibayangkan manusia ketika dibakar dengan sengatan api yang paling panas, ya seluruh badannya, apa yang terjadi? Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekali itu saja mengazab orang-orang yang membangkang ini. Kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha yadhukul azab. Manakala kulit-kulit mereka itu matang, hancur, daging mereka hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah azab yang sangat pedih dan nyata. Demikian pula sengatan api neraka itu, wataṭṭali'u 'ala af'idatikum, menembus kepada yakni kepada hati-hati kalian, bukan hanya bagian luar. Sengatan api di dunia mungkin ketika orang kecelakaan, kebakaran total badannya, bagian dalamnya mungkin masih ya masih utuh, masih terjaga, masih terlindungi, menembus azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, menembus hati-hati mereka, bagian organ dalam mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum, silakan kalian sabar, sabarlah kalian, aw la tasbiru, ataukah kalian tidak sabar dengan siksaan itu, sawa'un 'alaikum, sama saja kalian menyabarkan ya dengan apa namanya membulatkan rasa dia untuk memperingan ya adanya apa motivasi, kamu sabar nanti akan bisa ringan, ataukah kalian tidak sabar, sama saja azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu pedih. Nah, pada puncak siksaan, ay la yufidukumus sabru 'alan nari syai'an, kesabaran kalian pada hari kiamat itu ya dari sengatan api tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wala yata'assa ba'dukum bi ba'din, yang mana penghuni-penghuni neraka itu tidak bisa saling menghibur satu dengan yang lainnya. Nah, semuanya anania, semuanya egois, ingin menyelamatkan diri sendiri. Kamu terserah mau apa, yang penting saya bisa selamat, mencari keselamatan. Ainal mafar, kemana mereka bisa berlari? Dijaga oleh malaikat yang sangat keras, dijaga oleh malaikat yang sangat kasar. La yata'assa ba'dukum bi ba'din, tidak bisa, tidak ada kesempatan untuk saling menghibur. Sabar ya kamu di sini, nanti sebentar lagi keluar. Tidak bisa. Semuanya kesakitan, semuanya menjerit, semuanya merintih dengan azab yang sangat pedih tersebut. Wa la yukhaffafu 'ankumul 'adzabu, demikian pula azab itu tidak akan diringankan atas kalian. Wa laysat minal umuri allati idza sabarul 'abdu 'alayha hanat mashaqqatuha wa zalat shiddatuha. Dan urusan azab neraka itu adalah perkara, bukan di antara perkara-perkara yang mana ketika hamba itu sabar, kemudian masyaqqahnya, rasa beratnya, rasa sakitnya itu bisa hanat, bisa berkurang ya, bisa berkurang ataukah bisa hilang. Wa zalat syiddatuha, kemudian rasa syiddah beratnya itu bisa terangkat. Terus mereka merasakan siksaan yang tidak ada hentinya. Wa innama fu'ila bihim dhanik, dan hanyalah mereka diperlakukan sedemikian rupa bisababi a'malihimul khabithati wa kasbihim, dan hanyalah mereka disiksa sedemikian rupa ya dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka yang khabitha, yang busuk. Wa kasbihim, demikian pula usaha perbuatan mereka ketika di dunia. Tidak ada kezaliman sama sekali ketika seorang hamba diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah benar-benar keadilan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ketika mereka beramal saleh, tentunya mereka akan diberikan balasan sebaik mungkin dengan pahala yang melimpah. Dan ketika mereka bermaksiat, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Walihada qal, Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Hanyalah kalian itu dibalas dengan apa yang telah kalian usahakan. Hanyalah kalian dibalas oleh usaha yang telah kalian lakukan, bukan karena sebab orang lain. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, fakihina bima atahum rabbuhum, wa waqahum rabbuhum azab al-jahim, kulu wa shrabu hani'an bima kuntum ta'malun, muttaki'ina ala sururin masfufah, wa zawwajnahum bihurin 'in. Ya maknanya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa na'im, mereka berada di dalam surga-surga dan juga mereka berada di dalam kenikmatan yang penuh. Fakihina bima atahum rabbuhum, mereka ta'jub, mereka bangga, mereka menikmati dengan apa yang telah diberikan oleh Rabb mereka, oleh Allah Azza wa Jalla. Wa waqahum rabbuhum azab al-jahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yani Rabb mereka, menjaga mereka dari azab neraka jahim. Kulu washrabu hani'an, makan dan minumlah kalian dengan penuh ketenangan, dengan penuh kenikmatan. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian kerjakan ketika di dunia dari amalan salih. Muttaki'ina ala sururin masfufah, dan mereka bersandarkan di atas surur, di atas dipan-dipan masfufah yang bersaf, yang berjejer dengan rapi, dengan jumlah yang banyak. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan mereka dinikahkan, dipasangkan dengan bidadari-bidadari yang begitu cantik, yang begitu putih, dengan mata yang begitu indah. Nah, tafsirnya, lamma dzakara ta'ala 'uqubatal mukadzibin, dzakara na'imal muttaqin. Setelah selesai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman siksaan bagi orang-orang yang mendustakan, dzakara na'imal muttaqin, Allah Azza wa Jalla menyebutkan balasan berupa kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa. Liyajma'a baina at-targhibi wat-tarhib, agar ya mengumpulkan, agar terkumpul di antara at-targhib wat-tarhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, targhib artinya memberikan dorongan, ya. Kemudian wat-tarhib, memberikan ancaman. Targhib dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, pahala yang benar-benar pada puncak kenikmatan. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar, dalam hadis qudsi. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata yang manapun. Nah, demikian pula tidak pernah terdengar oleh telinga manapun, dan tidak pernah terbayang oleh kalbu seorang hamba. Nah, kenikmatan yang sangat luar biasa, buah-buahan dan segala jenisnya, demikian pula wanita-wanita yang begitu elok, semua Allah Subhanahu wa taala sampaikan agar apa? Agar hamba-hamba Allah terdorong untuk beramal saleh, memiliki semangat. Oh, ternyata saya lelah saat ini, nanti balasannya begitu besar, tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan. Amalan dia ringan, tapi ternyata balasnya sangat besar. Termotivasi, tergerak untuk terus ya mengingat agar dia senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula adanya terhib. Allah memberikan terhib, mengancam. Oh, ternyata bagi siapa yang bermaksiat, bagi siapa yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar syariat Allah, ada balasannya. Tif, berhenti. Nah, hindari dari lubang yang bisa mencelakakan seorang hamba. Fatakunul qulubu bainal khauf bil bainal khaufi war raja, sehingga hamba itu senantiasa stabil istiqamah antara rasa takut dia dan rasa harap dia. Ya, karena seorang yang terus-menerus dalam rasa takut, maka akan menjadikan jiwa seorang hamba down, ya, lemah, dirundung dengan ketakutan, tidak bisa melakukan hal-hal yang positif. Adapun orang yang terus dalam roja, dalam rasa harapnya, kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses, kamu pasti akan menjadi orang yang bahagia. Fihi hurur. Padanya apa? Ada ketertipuan. Orang ini seperti ini tertipu. Dia mengandalkan bahwa Allah pasti akan memberikan balasannya. Dia tidak khawatir dengan adanya ancaman-ancaman. Pada maksiat-maksiat yang dia tidak sadar terjerumus ke dalamnya. Sehingga dia apa? Senantiasa meminta ampunan kepada Allah Ta'ala dan senantiasa memperbanyak amalan salih sebagai bekal dan modal dia ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.